Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang hukukul aulad ba'da wujudihi. Hak-hak anak setelah dia dilahirkan di dunia. Telah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tiga hak yang sudah kita baca penjelasannya. Yang terakhir adalah penjelasan tentang al-aqiqatu anhu, yaitu aqiqah untuk anak tersebut. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan, kita masuki hak yang keempat, penjelasan tentang al-haq ar-rabi'. Qala al-muallif al-syeikh al-doktur al-allama Abdullah bin Abdurrahim البخاري حفظه الله تعالى ورعاه رابعا الرضاعة الحق حق yang keempat yang wajib diberikan kepada anak setelah dilahirkan adalah ar-rida'atul haqqah, yaitu memberikan susuan yang benar. Ar-rida'ah itu bermakna susuan. Itu maksudnya adalah memberikan air susu ibu kepada anak tersebut dengan cara yang benar dan tepat sesuai dengan tuntunan syariat. Qala hafizahullahu ta'ala fala yu'zal at-tiflu an halibil ummi illa li daruratin. Ini kaidah yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan ini penting untuk diketahui oleh orang tua, tidak hanya oleh para ibu, tapi juga para ayah, para bapak juga wajib untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena para ayah dan para bapak adalah pemimpin rumah tangga yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tu jaga diri-diri kalian, istri dan anak-anak kalian dari siksa api neraka. Maka terkait dengan hal ini juga para ayah, para bapak selaku kepala rumah tangga harus benar-benar memperhatikan tentang permasalahan susuan. Jangan sampai karena ketidaktahuannya terhadap hukum susuan secara syar'i menjadikan dia terkena dosa, begitu pula keluarganya, terkhusus istrinya. Maka kaidah dalam syariat ini fala yu'zalu tiflu an halibil ummi illa li darurah. Tidak boleh seorang anak itu dipisahkan dari air susu ibu kecuali karena perkara yang darurat sifatnya. Jadi tidak boleh seorang anak itu dipisahkan dari air susu ibunya, tidak diberi ASI kecuali karena perkara yang darurat memang. Li'annahul anfa'u wal aslah. Karena ASI adalah makanan yang paling bermanfaat dan paling baik bagi anak. dalil tentang hal ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Allah Ta'ala berfirman, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Dan para wanita, itu para ibu, يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ, menyusui anak-anak mereka, حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, 2 tahun sempurna. Sempurna 2 tahun. 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi barang siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Nanti insyaAllah akan kita baca penjelasan tentang ayat ini secara lengkapnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Qala hafizahullah faqad thabata anna fi irda'il manfaatan lil ummi waliradhi'iha. Dan telah tetap, telah diketahui bahwasanya ketika seorang wanita menyusui anaknya, itu terdapat manfaat. Tidak hanya dirasakan oleh si anak itu sendiri, manfaat itu juga dirasakan oleh sang ibu. Jadi ketika seorang wanita, seorang ibu memberikan susuan kepada anaknya, manfaat yang akan dirasakan adalah bagi sang ibu itu sendiri dan juga anaknya. Radhi itu maksudnya anak yang disusui. Wali radhi'iha. Radhi dalam bahasa Arab maknanya adalah anak yang disusui. Min intifa'ihi biqurbiha minhu. Apa di antara bentuk manfaat yang akan dirasakan oleh seorang ibu ketika dia menyusui anaknya, yaitu dia akan merasakan manfaat kedekatan, akan mewujudkan kedekatan antara sang ibu dengan anak. Wa bi'athfiha 'alaihi, dan akan muncul, semakin memunculkan rasa sayang dari ibu kepada anaknya. Berbeda ketika seorang ibu tidak menyusui anaknya. Rasa sayang yang timbul dari dalam jiwanya kepada sang anak tidak seperti seorang ibu yang menyusui anaknya secara langsung. Wa nahwi dzalika minal umuri allati qad dhahara aw dhaharat dalailu katsirin minha. Dan manfaat-manfaat yang semisalnya dari perkara-perkara yang telah tampak dan jelas, atau telah tampak, telah jelas tanda-tanda sebagian besarnya. Wa umurun ukhra lam tadhhar dalailuha. Dan juga di sana ada manfaat-manfaat, ada hikmah-hikmah yang lain yang belum bisa kita ketahui. Wa la ya'murullahu jalla wa ala wa la yahussu illa bima fihi khairun wa manfa'atun fil ula wal akhirah. Dan tidaklah Allah memerintahkan, dan tidaklah Allah menghasung kecuali pada perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Wala syakka huwa nafi'un wa mufidun. Dan tidak diragukan bahwasanya ASI itu, air susu ibu, itu adalah sangat bermanfaat dan banyak faedahnya. Jadi memberikan air susu ibu kepada anak selama 2 tahun, itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan lebih jelas lagi ketika kita nanti membaca tafsirnya, tafsir dari ayat ini. Wala yajuzu lil ummi antudarra waladaha. Qala ta'ala, dan tidak boleh seorang ibu memudaratkan anaknya, yaitu dengan tidak mau memberikan air susu ibu, tidak mau menyusui anaknya, tidak boleh dalam syariat ini. Qala ta'ala, jadi ayat di dalam surat Al-Baqarah 233 itu panjang. Kita akan baca secara lengkap dan kita baca tafsirnya agar kita lebih memahami kandungan hukum yang ada di dalamnya. bagi yang punya mushaf bisa dibuka ayatnya karena panjang. Kita akan baca tafsir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini. Antum bisa menyimak sebagiannya ya. Al-Baqarah 233. Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan para wanita, itu para ibu, menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. 2 tahun secara sempurna. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadha khabarun bima'nal amr. Nah, ini penting kita pahami. Di sini, ayat ini konteksnya adalah pemberitaan. Konteksnya berupa berita. Dan para wanita, para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. Seolah-olah tidak ada perintah di sini. Tidak ada perintah, wahai kaum wanita, susuilah anak-anak kalian 2 tahun penuh. Tidak ada. Konteksnya apa? Pemberitaan. Para wanita, para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. Tapi para ulama di sini yang memang memahami betul tentang Al-Quran dan tentang konteks-konteks kalimat yang ada di dalamnya, menyimpulkan, dan ini merupakan kaidah di dalam bahasa Arab, di sana ada kalimat berita yang bermakna perintah. Ada kalimat berita yang bermakna perintah, sebagaimana dalam ayat ini. Konteksnya berita, 2 tahun penuh. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadza khabarun bima'nal amr. Kalimat ini berupa kalimat berita, tapi mengandung perintah. Mengandung perintah. Tanzilan lahu manzilatal mutaqarrir alladhi la yahtaju ila amrin. Kenapa disebutkan dengan konteks berita? Karena memang perkara ini, memberikan ASI kepada anak selama 2 tahun penuh, ini adalah perkara yang sudah diketahui. Sudah maklum, sehingga tidak perlu lagi disebutkan dengan lafaz perintah. Karena merupakan perkara yang sudah diketahui oleh manusia sejak dahulu kala. Bahwasanya perkara ini, menyusui anak selama 2 tahun, ini adalah perkara yang lumrah. Dan sudah maklum, dilakukan oleh kaum wanita sejak dahulu kala. Sehingga tidak perlu lagi disebutkan dengan lafaz perintah. Maka di sini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, hukum memberikan ASI kepada anak selama 2 tahun penuh, ini adalah perkara yang diperintahkan di dalam syariat. Hanya saja nanti, pembahasan yang berikutnya adalah, apakah hukumnya wajib ataukah sekedar mustahab? Hukumnya wajib ataukah sunnah? Maka di sini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan sunnah, mustahab. Ya. Dan ada juga para ulama yang berpendapat wajib memberikan ASI kepada anak selama 2 tahun. Kecuali jika ada udzur syar'i yang menghalangi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Tapi hukum asalnya wajib. Berdalil dengan ayat ini. Ya, sebagian ulama mewajibkan hal itu. Walamma kana al-haul yutlaq 'ala al-kamil wa 'ala mu'dhamil haul qala, di dalam bahasa Arab haul, yaitu dalam ayat ini terdapat lafaz haulaini. Ini adalah lafaz yang berbentuk apa? Musanna. Haulaini. Haul, bentuk tunggalnya dalam bahasa Arab, haul, tahun, itu mengandung 2 makna. Bisa bermakna 1 tahun penuh, yaitu 12 bulan. Bisa juga bermakna mu'zamul haul, sebagian besar tahun. Jadi 11 bulan juga bisa disebut dengan haul. Karena sudah termasuk mayoritas atau sebagian besar dari tahun tersebut. Akan tapi dalam ayat ini dilengkapi dengan kamilaini. Tidak hanya disebutkan dengan haulaini, Tapi Allah tambahkan di situ dengan menyebutkan haulaini kamilaini, dua tahun sempurna. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dua tahun di sini adalah dua tahun penuh. Dua tahun penuh, yaitu berarti berapa? 24 bulan. Tidak kurang dari itu. Ya. Maka di sini juga terdapat faedah penting bahwasanya susuan yang bisa menjadikan seseorang mahram bagi yang disusui itu jika belum 2 tahun. Jika anak tersebut belum 2 tahun. Ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa idza tamma lirradhi' haulan faqad tamma radha'uhu. Jika telah berlalu 2 tahun bagi anak yang disusui, maka telah sempurna susuannya. Wasara al-labanu ba'da dhalika bimanzilati sa'iril aghdiyah. Maka ketika itu setelah berlalu 2 tahun, ASI tersebut kedudukannya sama seperti makanan yang lainnya, tidak ada keistimewaan tertentu. Falihadza kana ar-radha' ba'da al-haulaini ghairu mu'tabar, ghairu mu'tabarin la yuharrim. Oleh karena itu, susuan yang diberikan setelah anak berusia 2 tahun, maka yang seperti itu tidak dianggap. Jadi susuan yang bisa menjadikan mahram, yang disusui jadi mahram bagi yang memberikan atau bagi yang menyusui, itu ketika anak tersebut di bawah 2 tahun usianya. Kalau sudah lebih 2 tahun, maka susuannya tidak teranggap, tidak menjadikan mahram. Ini madhab jumhur. Ini madhab dari jumhur ulama, mayoritas para ulama. Dan di sini juga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terdapat faedah penting bahwasanya susuan yang disyaratkan itu adalah 2 tahun penuh. Jika kita melihat ke ayat yang lain, ini terdapat rahasia penting di dalam Al-Quran yang ada hubungannya dengan dunia medis. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, wa yu'khad min hadzal nas wa min qawlihi ta'ala, diambil dari nas ini, yaitu bahwasanya susuan itu 2 tahun penuh, dan dari ayat firman Allah yang lain dalam surat Al-Ahqaf, Allah Ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah memberitakan dalam surat Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Anak itu, ya, kandungannya dan menyapihnya itu adalah dalam kurun waktu atau jangka waktu 30 bulan. Jadi seorang anak itu dikandung di dalam perut ibunya dan kemudian disapih dalam jangka waktu 30 bulan. Tadi sudah disebutkan dalam ayat Al-Baqarah ini bahwasanya susuan itu selama berapa bulan? 2 tahun penuh berarti 24 bulan. Nah, disebutkan dalam surat Al-Ahqaf bahwasanya jangka waktu untuk hamil dan sampai anak tersebut disapih itu 30 bulan. Jadi kalau 30 bulan dikurangi 24, sisanya berapa? 6 bulan. Di sini para ulama mengambil kesimpulan anna aqalla muddatil hamil sittatu ashhur, bahwasanya masa hamil yang paling minimal itu 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan itu annahu yumkin wujudul walad biha, bisa seorang anak dilahirkan ketika usia kandungannya baru 6 bulan, itu sudah cukup. Seorang anak bisa dilahirkan secara sempurna dan bisa hidup. Jadi kalau ada bayi prematur, kalau usianya sudah 6 bulan ke atas, itu insya Allah bisa hidup. Dan itu sudah sempurna, penciptaannya sudah sempurna. Demikian, jadi masa kandungan minimal sampai seorang anak bisa dilahirkan dengan sempurna, dengan penciptaan yang sempurna itu adalah 6 bulan. Dan ini terbukti di dunia medis demikian. Ini diantara rahasia keajaiban Al-Quran. Ya, bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allamul Ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya, naam. Jadi sebelum ada kecanggihan-kecanggihan dunia medis yang ada sekarang ini, Al-Quran sudah memberitakan bahwasanya masa kandungan minimal itu 6 bulan. Ini diantara faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Kemudian kelanjutan ayat tersebut, wa'alal mauludi lahu, sebelum kita lanjutkan, ya, jadi dari ayat tersebut ternyata ada sebagian ulama yang menyimpulkan wajibnya memberikan ASI kepada anak selama 2 tahun. Ini sebagian ulama ya menyatakan demikian. Dan yang diantara yang menguatkan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menceritakan bahasanya suatu ketika pernah beliau bermimpi. Dan mimpi Rasul itu adalah wahyu. Mimpi Rasul tidak seperti mimpi-mimpi manusia biasa. Itu mimpi Rasul adalah hak, benar adanya, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya suatu ketika pernah beliau bermimpi dan ditampakkan kepada beliau beberapa bentuk adab, siksaan yang akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Di dalam mimpi tersebut, Rasulullah ditampakkan kepada beliau beberapa bentuk siksaan dan adab yang menimpa para pelaku maksiat. Di awal mimpi tersebut, beliau didatangi oleh 2 orang pria. Oleh 2 orang pria, yaitu malaikat. 2 orang malaikat. Kemudian sampai beliau dibawa oleh 2 orang tersebut menuju ke sebuah tempat, di mana di tempat tersebut Rasulullah SAW melihat para wanita yang, ya, lafaz hadisnya demikian. Summan talaqa bi faida ana binisa'in tanhashu sudiyahunna alhayyatu. Kemudian 2 orang pria tersebut membawa diriku sampai aku melihat beberapa kaum wanita yang, ya, maaf-maaf saja, buah dada mereka digigit dan dilahap oleh ular-ular. Digigit dan dilahap oleh ular-ular. Demikian kondisi azab yang menimpa beberapa kaum wanita. Sebagaimana yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Sebuah kondisi yang mengerikan. Ya, kaum wanita yang dimakan dan digigit bagian tubuhnya tersebut. Qultu, maka Rasulullah bertanya, ma baluha ula, kenapa sampai demikian kondisi mereka? Kondisi wanita tersebut sampai dimakan dan digigit, dilahap buah dada mereka. Tila, maka dikatakan, haula allati yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka adalah kaum wanita yang melarang atau mencegah anak-anak mereka dari air susu mereka. Itu, ini adalah siksaan yang akan ditimpakan kepada kaum wanita yang tidak mau menyusui anak-anak mereka tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Ya, sehingga di sini terdapat nas yang jelas. Ya. Dan kaidahnya, di sana ada kaidah. Sebuah amalan yang diancam dengan azab di akhirat itu menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah dosa besar. Termasuk hal ini, wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan syar'i, ini adalah kabirah minal kabair, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Oleh karena itu ada ancaman siksanya di akhirat. Ya. Maka ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. ancamannya demikian. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini, beliau memberikan ta'liq, catatan penting, yang maknanya mengandung peringatan kepada kaum wanita. Berhati-hatilah kaum wanita, ya, mereka para ibu yang sengaja tidak mau memberikan ASI kepada anak-anak mereka, malah memberikan apa itu namanya susu formula. Tidak mau menyusui anaknya, anaknya malah diberikan susu formula. Susu formula itu hakikatnya apa? Susu sapi kan? Diberikan susu sapi. Tidak mau menyusui anaknya, malah anaknya diberikan susu sapi. Dan di antara mereka, dan kebanyakannya tidak karena udzur syar'i, bukan karena alasan syar'i. Ya, bahkan sebagian besar mereka, kaum wanita, para ibu tersebut, tidak mau menyusui anaknya karena tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar dan orang-orang fasik. Kenapa? Di antara mereka bertujuan agar jangan sampai merusak bentuknya. Ya kan? Ada yang sengaja tidak mau menyusui anaknya karena khawatir kalau menyusui anaknya nanti bentuknya berubah jadi tidak indah lagi. Demikian. Ini adalah tasyabbuh bil kuffar. Kata beliau, ini adalah bentuk amalan yang menyerupai orang kuffar dan orang-orang fasik. Wanita-wanita kuffar dan wanita-wanita fasik. Maka hendaknya kaum muslimat, kaum mukminat, para ibu muslimah dan mukminah, jangan sampai ada yang terjatuh pada dosa besar ini. Karena ancamannya keras di akhirat nanti. Nah, demikian. Sehingga dari sini, ikhwani fillah, selaku ayah dan bapak kepala rumah tangga, hendaknya kita memperhatikan hal ini. Jangan sampai istri kita enggan untuk menyusui anak-anak karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Sebaliknya, seorang ayah, seorang bapak harus berusaha bagaimana supaya anaknya mendapatkan susuan yang sempurna selama 2 tahun. Taib. Kelanjutan dari ayat tersebut, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa'alal mauludi, wa'alal maulud, alal mauludi lahu, al maulud lahu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-ab, itu ayah atau bapak. Ini juga mengandung faedah penting, al mauludu lahu maknanya adalah yang dilahirkan untuknya. Yang dilahirkan untuknya, yaitu bapak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu punya bapaknya. Anak itu milik bapaknya. Annal walid li abihi. Seorang anak itu adalah, kepemilikannya adalah milik bapaknya. Li annahu mauhubun lahu. Karena anak itu diberikan kepada bapaknya. Sebagaimana di dalam ayat ini. Wali annahu min kasbihi, dan seorang anak itu adalah dari hasil jerih payah bapaknya. Falidzalika jazalahul akhdhu min malihi radiya am lam yarda. Oleh karena itu dalam syariat hukumnya boleh seorang bapak mengambil harta anaknya walaupun anaknya tidak ridho. Kenapa? Karena anak itu punya bapaknya, begitu pula hartanya. Walaupun tentunya seorang bapak hendaknya memperhatikan masalah, ya, tidak boleh mengambil harta anaknya kecuali dengan izin anaknya tersebut. Tapi secara syar'i hukumnya boleh-boleh saja seorang bapak mengambil harta anaknya tanpa keridhaan anaknya. Ridho atau tidak ridho, hukumnya boleh seorang bapak mengambil harta anaknya. Karena memang anaknya adalah milik bapaknya, begitu pula hartanya. Bikhilafil um, berbeda dengan ibu. Kalau ibu tidak demikian hukumnya. Jadi tidak boleh kalau ibu mengambil harta anaknya tanpa keridoannya, hukumnya tidak boleh secara syar'i. Berbeda dengan bapak. Ya. Nah, walaupun tentu saja hak ibu tetap lebih besar dibandingkan bapak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Hak ibu 3 kali lipat dibandingkan bapak. Tapi untuk urusan ini, demikian hukum syar'i. Ya, bahwasanya anak itu adalah kepemilikan bapaknya. Makanya nisbatnya kepada siapa? Kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Ya. Nah, wa'alal mauludi lahu wajib kepada bapak, wajib atas bapak untuk rizquhunna, untuk memberikan rizki, nafkah kepada istri-istrinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepada istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan urf adat setempat. Ini mencakup istri yang masih terikat hubungan pernikahan maupun istri yang sudah diceraikan. Istri yang sudah diceraikan, sudah ditalak, wajib bagi bapak untuk memberikan nafkah kepadanya, yaitu jika istri tersebut atau mantan istri tersebut menyusui anaknya. Misalnya seorang suami mentalak, menceraikan istrinya yang masih, anaknya masih kecil, masih menyusu. Maka wajib bagi bapaknya untuk tetap memberikan nafkah dan baju bagi mantan istrinya tersebut. Karena mantan istrinya masih menyusui anaknya. فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي حِبَالِهِ لَا يَجِبُ لَهَا أُجْرَةٌ غَيْرُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَكُلٌّ بِحَسَبِ حَالِهِ. Ya, jadi kalau seorang wanita sudah diceraikan dalam kondisi wanita tersebut masih menyusui anaknya, maka nafkah yang diberikan itu sebagai bentuk upah dari mantan suaminya kepada mantan istri tersebut. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya ketika seorang wanita masih terikat hubungan pernikahan dengan seorang pria dan wanita tersebut menyusui anaknya, maka tidak wajib bagi pria tersebut, bagi suaminya tersebut, memberikan upah di luar nafkah yang wajib baginya. Ya. Jadi tidak kemudian kalau seorang istri menyusui anak, dia mendapatkan nafkah dari suaminya dan mendapatkan upah dari susuannya. Cukup dengan nafkah, ya, itu sudah mencukupi. Adapun kalau istrinya sudah cerai, wanita tersebut sudah diceraikan dan masih menyusui anaknya, maka tidak wajib lagi bagi suami untuk memberikan nafkah, tapi wajib memberikan upah untuk susuannya tersebut. Ini yang bisa dipahami dari ayat ini. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tidaklah sebuah jiwa dibebani kecuali yang dimampuinya. Sehingga seorang yang fakir tidak dibebani untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang yang kaya, dan tidak pula orang yang tidak memiliki apapun dibebani untuk memberikan nafkah sampai dia memiliki harta untuk menafkahi keluarganya. Wallahu ta'ala bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.